فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب لجوكان بلجران كتاب شرح أصول الإيمان. قال رحمه الله تعالى: فضيلة التفقه في الدين، keutamaan belajar agama. Keutamaan belajar agama. Wa fihi ma'an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata: may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuknya kebaikan, yufaqihhu fid din, maka Allah akan menjadikan dia paham terhadap agamanya. Artinya, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya, dia tidak akan paham-paham agama. Tidak mau peduli, tidak mau tahu tentang urusan agama. Masa bodoh. Berarti tidak ada kebaikan untuknya. Qala syarih hafizahullah fi hadzal hadithil warid fi sahihain. Di hadis ini yang ada dalam sahihain min hadith Muawiyah. Al-hathu ala tafaqquhi bid-din, dorongan untuk belajar agama. Dorongan untuk belajar agama. Belajar agama tidak mesti di pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dimanapun di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di sana ada majlis-majlis ilmu, silahkan duduk. Baik. Ada daurah-daurah, silahkan hadir. Barakallahu fikum. Ada ta'lim-ta'lim, silahkan. At-tafaqquh bid-din. Wa annahu 'alal insani an la yajhala umura dinihi. Dan bahwa alal insan, wajib atas manusia ini untuk dia tidak bodoh terhadap urusan agamanya. Wudu saja tidak betul dia wudunya, cuma sekedar nengok-nengok orang, cuci-cuci tangan coba gitu, basuh-basuh muka, tidak tahu dia bagaimana hukum sesungguhnya. Saya pikir cuma sekedar cuci-cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, cuci kepala. Subhanallah. Sampai anak pernah lihat ada orang yang sudah tua sampai rambutnya sudah mutih, tidak betul wudunya. Nyuci tangannya tidak sampai siku. La haula wala quwwata illa billah. Semestinya orang tidak boleh bodoh terhadap agamanya. Bala buddalahu min ayyata faqaha bi umuri dinihi. Bahkan wajib bagi dia untuk belajar urusan agamanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wajib. Wajib dia kenal agamanya. Wajib dia tahu rasulnya. Wajib dia paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia sembah? Wal fiqhu ma'nahu al-fahm. Fiqh artinya pemahaman. Wal muradu bihi huna fahmu umuri dinihi ala wajhin yatamakkanu bihi min al-ityan bihi ala al-wajhi al-matlubi wal masyru'. Yani maksud memahami, belajar, paham agama ini adalah mengetahui urusan agamanya dengan cara ia tamakkanu fihi, dengan sisi bahwa dia mampu melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atas dia secara syar'i. Yani ketika dia sholat, dia paham, dia tahu, dia mengerti tata cara sholat yang benar. Puasa juga demikian. Ketika dia melakukan puasa, dia tahu apa itu puasa, bagaimana itu puasa, haji, zakat, dan seterusnya. Itu yang diinginkan. La anjahlin wa taqlid, bukan beribadah, bukan melakukan ketaatan di atas kebodohan dan sekedar ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Sekedar ikut-ikutan, oh orang bikin begini, bikin begitu juga. Wa inama an ilmin wa basirah. Akan tetapi ibadah yang kita lakukan harus di atas ilmu. Kenapa saya tidak sama dengan salatnya si fulan? Ya karena saya ketahui inilah yang benar, ini yang ada dalilnya, ini yang ada tuntunannya, sementara yang dia lakukan itu tidak ada. Barakallahu fikum. Masalah takbiratul ihramnya, masalah rukuknya. Barakallahu fikum. Macam-macam. Ruku saja orang terkadang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Takbiratul ihram juga demikian. Maka ketika kita melakukan itu semuanya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Kita tahu ini yang kita lakukan, ini yang ada contohnya, ini yang ada perintahnya. Falfiqhu fid dini ma'nahu al-fahmu fid dini wa ma'rifatihi. Al-fiqhu fid din ma'nahu al-fahmu fid din wa ma'rifatuhu. Barakallahu fikum. Memahami, mengerti agama ini, wadhalika bita'allumihi, dengan cara mempelajarinya, duduk, barakallahu fikum, membawa kitab, membaca, menulis. Faman i'tana bidinihi wa ta'allamahu kana dhalika dalilan ala anna Allah arada bihi khaira. Maka barang siapa yang perhatian terhadap agamanya dan dia pun mempelajarinya, maka itu menunjukkan bahwa orang itu Allah telah kehendaki padanya kebaikan. Barakallahu fikum. Allah telah kehendaki padanya kebaikan, bukan masa bodoh, bukan tidak mau tahu terhadap agamanya. Wa man lam yata'allam wa lam yatafaqqah umura dinihi kana dhalika dalil ala anna Allah arada bihi syarra. Dan barang siapa yang tidak mempelajari agamanya, tidak memahami urusan agamanya, itu menunjukkan dan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuknya kejelekan. Subhanallah. Karena semua urusan hidup kita ini butuh ilmu agama. Barakallahu fikum. Semua urusan kehidupan kita ini butuh ilmu agama. Anda menikah, ada tuntunan pernikahan, ada ahkam yang Allah aturkan dalam kehidupan berumah tangga. Barakallahu fikum. Anda dagang, Anda sebagai pembeli, Anda atau Anda sebagai penjual, ada ahkam yang mengatur perdagangan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Baik, Anda memakai baju, ada ahkam yang mengatur. Anda cukur rambut, ada ahkam. Anda memakai sendal, ada ahkam yang mengaturnya. Anda minum, Anda makan, ada ahkam yang mengaturnya. Tidak sembarang, tidak asal-asal. Pokoknya makan juga sana kenyang. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Tuntunan. Barakallahu fikum. Ya gulam, sammillah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau hendak makan. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dengan makanan yang ada dekat dengan engkau. Subhanallah. Baik. dilarang meniup makanan, dilarang mengambil makanan langsung dua-dua biji, kalau itu adalah bentuk biji-bijian. Subhanallah, ahkam yang sangat banyak yang mengatur kehidupan kita. Masalah model rambut, cukur rambut, ada ahkam yang mengaturnya. Dilarang qaza', qaza itu mencukur sebagian, membiarkan sebagian yang lainnya. Semacam cukur perwira ini. Barakallahu fiikum. Qaza' dilarang dalam syariat kita. Subhanallah. Dilarang menyemir rambut yang sudah hitam, yang sudah putih. Menyemirnya dengan warna hitam dilarang. Dilarang menyemir banyak. Baik. Urusan rambut saya banyak urusan. Subhanallah. Keluar masuk masjid, keluar masuk rumah. Subhanallah. Maka ketika kita melakukan semua ini dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita melakukan kita mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Ketika Ibn Abbas atau Ibn Umar baru mengetahui tentang keutamaan menyelenggarakan jenazah, menghadirinya, menyolatinya, mengantarkannya ke pekuburan sampai kirat-kirat, beliau mengatakan, kam daya'na min qararit, betapa banyaknya kirat-kirat yang telah kita lewatkan. Barakallahu alaikum. Artinya seandainya diketahui dan diamalkan, masya Allah. Potong kuku saja ada urusannya, ada yang mengaturnya. Komplek, menyeluruh syariat kita ini. Lengkap, sempurna sudah. Maka ketika seorang tidak mau paham, tidak mau pelajari agamanya, ini pertanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya, bahkan kejelekan. Pamantukul hadis anaman anna min alamati alkhairi huwa tafaqquhul insani fi dinihi. Mantuk yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah man atau min alamatil khair, tanda-tanda kebaikan yang ada pada seorang adalah tafaqqul insani fi dinihi. Pengen tahu dia, pengen paham dia tentang agamanya. Pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Karena kapan dia tidak paham, akan luput dari dia kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Sahih. Boleh jadi sangat mudah untuk dia lakukan, dia tidak melakukannya karena dia tidak tahu. Boleh jadi sangat mudah dia meninggalkannya, dia justru menekuninya, dia kira dan dia menganggap bahwa itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, baik-baik saja. Ternyata dilarang dalam syariat kita. Allahu musta'an. Mantuk hadis ini anna min alamatil khairi huwa tafaqquhul insani fi dinihi. Tanda bahwa kebaikan ada pada seorang ketika dia belajar tentang agamanya. Profesi apapun yang Anda geluti. Anda jadi dokter mungkin, jadi tabib, jadi barakallahu fikum. Jadi penggembala. Hatta gembalaan, ternak-ternak ini ada ahkam yang mengaturnya. Barakallahu fikum. Ada ahkam yang mengaturnya. Keluar masuk pasarnya kita ada aturan yang mengaturnya. Sehingga kita ini sangat butuh terhadap ilmu. Sangat butuh terhadap ilmu. Ya mungkin kehidupan kita biasa-biasa saja antara satu dengan yang lainnya. Tapi satu, dia betul-betul mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan dia. Barakallahu fiikum. Dia berusaha setiap apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui, bahwa itu ternyata tuntunan, maka dia pun berusaha untuk mengamalkannya. Subhanallah. Karena terlalu banyak hukum-hukum syariat kita ini yang tidak kita ketahui, terlalu banyak. Hatta kita senantiasa setiap hari belajar dan belajar, masih ada saja yang luput dari kita. Apalagi yang tidak belajar. Dari seperti yang kita katakan, urusan sendal disuruh pakai apa? Disuruh pakai sendal kanan dulu baru kiri. Pakai dalam keadaan duduk. Barakallahu fiik, kalau itu harus ditali. Ada sesuatu yang harus kita ikat sepatu misalnya, ya sambil duduk. Baik. Ima pakai dua-duanya, wa imma tinggalkan dua-duanya. Tidak boleh cuma satu yang dipakai. Subhanallah, ahkam yang sangat banyak dalam syariat kita ini. Wa min alamati syar'i yajhal al-insanu umura dinihi, dan tanda kejelekan pada seseorang bahwa dia tidak tahu urusan agamanya. Sembrono, serampangan, asal-asalan, ikut-ikutan. Wal fiqhu ala qismaini, al fiqh dibagi menjadi dua, al awwal fardhu ainin ala kulli muslim. Mempelajari agama ada dua, fardhu ain, semua orang wajib mempelajarinya. Yang kedua, fardhu kifayah. Alladhi huwa fardun 'alal ayan, adapun ilmu yang wajib dituntut oleh semua kaum muslimin, laki perempuan, tua muda, besar kecil, laki perempuan sama saja. Wajib semuanya. Huwa ta'allumu arkanil islamil khamsah. Harus dia mempelajari rukun Islam yang lima. Barakallahu fiikum. At-tauhid nomor wahid. Harus dia pelajari tauhid. Apa itu tauhid? Boleh jadi dia terjerumus dalam kesyirikan, dia ngaku-ngaku bahwa dia muwahhid, ternyata dia telah melakukan kesyirikan. Subhanallah. Syirik dalam bentuk keyakinan, syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk perbuatan. Harus dia paham apa itu tauhid, apa itu syirik, supaya terjauhkan dia dari kesyirikan dan tetap dia di atas ketauhidan. Semua kaum muslimin wajib mempelajari ini. Jangan dia sudah di kuburan, rukuk sujud di sana, itikaf di sana, menyembelih sembelihan untuk wali yang ada di kuburan, bernadar, berdoa, meminta kepada wali yang sudah dikubur. Ini semua ibadah. Kalau dia melakukannya, maka dia musyrik. Barakallahu fikum. Harus dia pahami apa itu tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah, hanya Allah yang boleh disembah. Wassalah, dia harus belajar salat mulai dari takbiratul ihram, bahkan sebelumnya. Dari syarat-syarat harus dia ketahui, dia harus dilakukan. Tegakkan salat. Takbiratul ihram sampai salam. Wassiyam. Karena Rasulullah telah menyatakan, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wasiyam, dia harus belajar bagaimana puasa. Puasa yang sah. Barakallahu fikum. Puasa yang penuh dengan kebaikan, bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan. Barakallahu fikum. Dia harus belajar puasa. Yang biasa disebut oleh para ulama kita puasa, puasanya orang awam, puasanya orang khas, puasanya orang khas, satul khas. sesuai dengan keadaannya masing-masing. Wazakah walhaj, dia harus belajar tentang zakat. Apa itu zakat? Jangan-jangan selama ini dia tidak pernah mengeluarkan zakat, padahal sudah setumpuk uangnya yang mesti dia keluarkan zakatnya. Subhanallah. Haji juga demikian. Fayatabaqqa'ul muslimu fi hadhil arkan, maka setiap muslim wajib untuk mempelajari lima rukun ini. Barakallahu fiik. Wa ya'rifu ma'naha, dia harus paham maknanya, li ajli ayyu'addiyaha ala basirah. Baik, agar supaya dia mempelajarinya, dia melaksanakannya di atas ilmu. Wa hadza la yu'dharu ahadun bi jahli. Dan ini tidak ada seorang pun yang diberi udzur untuk tetap bodoh. Wajib Anda belajar salat. Wajib Anda belajar puasa. Apa itu puasa? Bagaimana itu puasa? Apa saja pembatal-pembatal puasa? Amalan-amalan apa saja yang menjadikan puasa itu lebih bermakna, lebih mendatangkan pahala besar? Dan seterusnya. Baik. Tidak ada udzur. Oh, ana sibuk, ana begini, begini. Tidak ada alasan. Baik. Tidak ada alasan untuk tidak belajar sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tidak ada uzur. Fa in jahilahu ahadun fa huwa ala khatarin adzim. Kalau seorang bodoh tidak tahu tentang urusan rukun Islamnya ini, maka dia berada dalam bahaya besar. Fa ta'allumul insan ma la yastaqimu dinuhu illa bihi fa huwa fardhu ain. Maka seseorang mempelajari pelajaran yang tidak bisa dia tegak agamanya kecuali dengan mempelajarinya, maka itulah fardhu ain. Tidak bisa tegak agamanya kecuali dia harus mempelajarinya, maka wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Wa ma ma zada ala dzalika min fiqhil mu'amalat wal mawarits wal ankihati wat talaqi wal qadha'i fa huwa fardhu kifayah. Adapun lebih dari itu, fikih tentang masalah muamalat dengan dalil-dalilnya, dengan akwal ulama tentangnya, wal mawaris, pembagian harta warisan, wal ankihah, masalah pernikahan dengan rinci-rinciannya, wat talak, wal qadha, bahwa fardu kifayah, maka ini adalah fardu kifayah. Yani lebih mendalami, barakallahu fikum, lebih mendalami urusan-urusan sampai rinci-rincinya, sampai permasalahan khilafat yang ada di tengah-tengah para ulama kita. Baik. Masya Allah. Fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi minal ummati saqata al-ithmu 'anil baqin. Kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, mendalaminya, maka gugur dosa dari semuanya. Tapi kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka semua menanggung dosa. Namanya fardu kifayah. Barakallahu fiik. Wa idza tarakuhu kulluhum asimu jami'a. Kalau semua masyarakat meninggalkannya, tidak ada yang mempelajarinya lebih dalam, maka semua berdosa. Li'annahu la budda wa ayyujada hadzal ilm hatta yaqum al ulama'u fil hukmi bihi bainan nasi fi muamalatihim wa muwarithihim wa ankarihim wa fil qada'i fi ma bainahum. Li'annahu la budda wa ayyujad. Kenapa harus? Ya karena mesti memang ada seorang ulama di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hatta yakumal ulama bil hukum. Agar supaya dia menjadi ulama di tengah-tengah masyarakatnya, orang akan senantiasa bertanya tentang masalah urusan sholat, rinci-rincinya bagaimana, bagaimana kalau saya begini, bagaimana sebenarnya? Kan mesti ada yang debat bertanya. Barakallahu fikum. Masalah haji, masalah puasa, masalah zakat, banyak rincian-rinciannya. Bagaimana kalau saya begini? Bagaimana saya hakada? Mesti ada ulama di tengah-tengah manusia yang mengajari mereka muamalat, bagaimana berdagang, bagaimana ini, bagaimana rincian-rinciannya. Wa mawaris, tentang masalah pembagian harta warisan. Oh, berapa jatah saya, berapa jatah si bulan, berapa bagaimana, bagaimana pembaginya. Ada orang tua saya meninggal dunia, dia meninggalkan aset ini, meninggalkan uang sekian, sekian, sekian, sekian. saya bersaudara anak-anaknya sekian, ada juga bibi saya, dapat semuanya dirinci. Oh sekian dapat, si pulang dapat sekian, si pulang dapat sekian, agak tak wang kihatihin pernikahan mereka. Wabil qadha jima bainahum, ketika terjadi perselisihan di antara mereka mesti ada yang menengahinya dengan ilmu. Barakallahu fikum. Itu ilmu yang lebih dalam. Barakallahu fikum. Ini fardu kifayah. Tapi sebagai seorang muslim, fardu ain harus dia mempelajari ketauhidan, masalah sholat, puasa, zakat, haji. Masya Allah. Dan arkan al-iman dia juga harus pelajari, karena dia harus mengimaninya. Rukun iman, al-iman billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia harus juga mempelajarinya, masalah takdir, supaya tidak bingung dia, agar supaya tidak jadi qadari atau tidak jadi apa, qadari atau jabari. Barakallahu fikum. Dia harus mempelajari masalah kitabullah, mempelajari masalah malaikat, hagat, dipelajari semuanya supaya keimanannya betul-betul di atas iman yang benar. Bukan cuma sekedar katanya begini, dalil ada yang menopangnya, sehingga betul-betul keyakinannya itu di atas ilmu. Wallahu musta'an. Ini intinya, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah menjadikan dia paham tentang agamanya. Artinya kapan dia tidak mau paham, tidak mau mengerti, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan agamanya, maka Allah telah menghendaki untuknya kejelekan. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.